بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الوصية الصغرى وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض Adapun apa yang kau tanyakan kepadaku tentang amalan yang paling utama setelah mengerjakan segala macam kewajiban فَإِنَّهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ النَّاسِ Maka sesungguhnya amalan yang paling utama itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan yang ada pada manusia. Fima yaqdiruna alaih, apa yang mampu mereka lakukan. Wa ma yunasibu awqatihim, apa yang sesuai dengan waktu-waktu mereka. Fala yumkinu fihi jawabun jami'un mufassalun likulli ahad, maka tidak akan mungkin ada satu jawaban yang rinci untuk setiap orang. Karena setiap orang berbeda-beda satu sama lainnya. Syekhul Islam rahimahullah menjelaskan ketika ditanyakan kepadanya apakah amalan yang paling utama. Kata beliau, amalan yang paling utama setelah kewajiban itu berbeda-beda bagi setiap orang. Sebagian amalan lebih utama bagi seorang, sebagian lainnya lebih utama amalan lain, begitulah seterusnya. Yang jelas sepakat bahwasanya tidak ada amalan yang lebih utama bagi seorang melainkan mengerjakan hal-hal yang Allah wajibkan. Maka sebagaimana termuat dalam hadis qudsi, Allah Jalla wa Ala mengatakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alayhi." Tidaklah ada suatu perkara yang lebih kucintai atas hamba melakukannya melainkan ya melakukan apa-apa yang aku wajibkan. Maka jalan mendapatkan kecintaan Allah adalah melakukan semua yang Allah wajibkan atas kita. Itu terlebih dahulu. Tidak ada amal ibadah lebih utama ya daripada mengamalkan apa-apa yang Allah wajibkan, seperti sholat lima waktu, puasa Ramadan, melaksanakan haji dan umrah, ya, berbakti kepada orang tua, istri berbakti kepada suaminya, anak berbakti kepada orang tuanya. Ini semuanya kewajiban. Ya, seorang suami berinfak atas keluarganya, atas anaknya, atas istrinya. Ini kewajiban yang lebih utama daripada amalan apapun juga, daripada berinfak secara umum. Maka kaidahnya bahwasanya wajib didahulukan yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Barang siapa yang dia mengerjakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala anjurkan, meninggalkan apa yang Allah wajibkan, maka orang ini tersesat. Karena sebagian manusia demikian kondisinya. Isya tidak, salawat Isya tidak dilakukan, tapi tarawih ya. Ya, ini orang yang salah kaprah. Ya, datang Isya terlambat, Isya gugur, setelah itu dia sholat tarawih. Ya, sebagian orang giat dan getol berinfak terhadap kawan-kawannya, tapi dia lalai terhadap anak dan istrinya. Ya, sebagian orang berbuat baik kepada orang lain, tapi dia lalai kepada orang tuanya. Dan begitulah seterusnya. Sebagian orang lalai dengan zikir-zikir yang disunnahkan Allah, tapi lalai dengan zikir-zikir yang wajib. Maka ini kuncinya. Adapun setelah itu, amalan apa yang paling utama? Maka jawabannya berbeda-beda antar satu orang dengan orang lainnya. Tak sama. Ya, berbeda-beda kemampuan yang satu dengan yang lainnya. Tentunya tidaklah utama bagi seorang melaksanakan ibadah haji tatkala dia tidak memiliki kemampuan. Yang lebih utama bagi seorang adalah ya melakukan apa yang mampu dia lakukan. Karena itulah kita mendapati bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ketika ditanya oleh banyak orang dengan berbagai macam ragam bentuk pertanyaan dan berbagai macam ragam bentuk manusia, orang, Rasulullah SAW menjawab dengan jawaban yang berbeda-beda, ya, sesuai dengan keadaan yang bertanya, apa yang paling baik baginya. Pernah Rasulullah SAW ditanyakan tentang apa amalan paling terbaik. Terkadang dia katakan yang paling terbaik adalah al-hubbu fillah. Ya Rasulullah, apa yang paling baik? Kata Rasulullah, mencintai seseorang hanya karena Allah. Kadang-kadang ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa amalan paling terbaik? Kata Rasulullah, imanun billah. Beriman kepada Allah itu paling utama. Kadang-kadang ditanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling baik? Kata Rasulullah, as-salatu liwaktiha. Salat pada waktunya. Kadang-kadang dia menjawab, al-jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah. Ya. Maka berbagai macam ragam jawaban Nabi SAW. Mana satu yang paling utama? Jawabannya berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain. Apa yang paling utama baginya? Subhanallah. Ya. Terkadang sebagian zikir itu utama, tapi tak menjadi utama dalam keadaan tertentu. Membaca Quran utama, tapi tak menjadi utama ketika seorang mendengar azan. Yang lebih utama ketika itu adalah menjawab panggilan azan. Ya. Membaca Quran utama, tapi yang paling utama adalah menjawab panggilan azan. Ya, karena ketika itu waktunya. Maka suatu amalan-amalan yang disunahkan Allah SWT itu menjadi utama jika berkesesuaian dengan waktu, tempat, keadaan, kondisi, kemampuan. Tak sama dia, maka tak mungkin dijawab dengan satu jawaban untuk semua orang. Ya. Rasulullah pernah ditanya tentang amalan apa ya Rasulullah? Nabi pernah mengatakan yang paling bagus adalah hajjun mabrur. Amalan paling utama adalah haji yang dikerjakan dengan benar. Hajjun mabrur. Ya. Kadang-kadang ditanya apa yang paling utama Rasulullah, dia menjawab bir walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dan begitulah seterusnya. Ya, maka tidak dapat dijadikan satu jawaban bahwasanya ini paling utama setelah kewajiban. Ya, sebagian orang lebih utama bagi dia berpuasa. Sebagian orang lebih utama bagi dia salat, sebagian orang lebih utama baginya jihad, sebagian orang lebih utama baginya menimba ilmu. Ya, tak dapat disamakan. Ada yang ketika disuruh dia menimba ilmu tak mampu dia. Tapi disuruh mencari ya pundi-pundi rezeki hebat dia. Segala macam cara mampu dia lakukan. Sebentar buka 5 cabang, 7 cabang, 10 cabang. Disuruh kau duduk, ini hafalkan, pahami, tak paham-paham. Pelajari, tak bisa. Ya, maka bagi orang ini yang paling utama adalah ya berinfak dengan hartanya yang banyak. Ya. Ada orang disuruh menghafal Quran sebentar, disuruh memahami pelajaran sebentar, disuruh menalar, disuruh menyampaikan semua sebentar, disuruh coba kau cari dulu usaha. Nih modal hancur dibuatnya. Gulung tikar, harta habis, tak ada untung, yang ada buntung. Ya, maka yang paling utama baginya adalah menimba ilmu. Dan jalan menuju Darussalam, jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Ya, yahdi billahu man ittaba'a ridwanahu subulus salam. Allah tunjuki manusia dengan Quran ini bagi siapa-siapa mengikuti keridhaan Allah, jalan-jalan yang membuat dia selamat itu banyak. Dari amalan-amalan, ada yang menyelamatkan seorang sedekahnya, ada yang menyelamatkan seorang ilmunya, ada yang menyelamatkan seorang zikrullahnya, ada yang menyelamatkan seorang berbakti kepada orang tuanya. Ya, sebagaimana yang kita ketahui yang menyelamatkan seseorang, mengangkat dari seseorang sebagaimana Uwais al-Qarni adalah baktinya kepada orang tuanya. Keikhlasannya dalam beribadah, tak mau pamer. Dengan itu Allah angkat dia. Dia gendong ibunya pergi haji dari Yaman ke Mekah. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita bawa orang tua naik pesawat pun kita marah-marah. Kenapa? Orang tua dah tua, renta, sulit. Kadang-kadang tak sanggup dia menahan, beser, payah ngurusnya. Subhanallah, bagaimana seorang yang menggendong ibunya dari Yaman? Allahu Akbar. Ya, maka tak sama setiap orang amalan apa yang paling baik bagi dia. Orang yang beruntung adalah orang yang paham ini yang dia condong, ini yang dia sukai, ini yang dia gemari, maka jadikanlah itu sarana membuat dia masuk ke surga Allah SWT. Dan tidak semua kebaikan itu Allah bentangkan kepada semua orang. Sebagian Allah bentangkan baginya kebaikan, menimba ilmu, mempelajarinya, menyebarkannya, mengamalkannya, mendakwakannya. Sebagian orang Allah bentangkan jalan ke surga dengan berbakti kepada orang tuanya. Sebagian orang Allah bentangkan jalan ke surga berbakti kepada suaminya. Dan begitulah seterusnya. Maka kata Syekhul Islam rahimahullah tabaraka ta'ala, yakhtalifu bikhtilafin nas. Amalan itu yang paling utama berbeda antara satu manusia dengan manusia lainnya, antara satu waktu dan waktu lainnya. Ya, yang paling utama adalah membaca solat. Dalam solat kita bacaan yang panjang, itu paling utama. Wa qumu lillahi qanitin. Hendaklah engkau berdiri tegak kepada Allah dengan khusyuk, tunduk, lama. Ya, tapi yang lebih utama ini terkadang tak jadi utama dalam kondisi tertentu. Ketika Rasulullah SAW mendengar ada tangisan anak bayi, maka Rasulullah SAW segerakan ketika itu sholat. Dia pendekkan. Ini menunjukkan pada waktu itu yang lebih utama adalah disegerakan untuk kemaslahatan ibu tersebut, ya, kemaslahatan anak tersebut, kemaslahatan orang tua dan seterusnya. Karena itulah yakhtalifu biikhtilafin nas, berbeda-beda sesuai dengan perbedaan manusia. Ya, andai kata disamakan akan menyulitkan. Tak semua orang sama. Disuruh orang miskin berinfak berat baginya. Jangankan untuk berinfak, makan pun dia payah. Subhanallah. Fima yaqdiruna alaih, akan menjadi utama sesuai dengan kemampuan mereka. Wa mayunasibu awqatihim, akan menjadi utama ketika sesuai dengan waktu-waktu mereka. Fala yumkinu fihi jawabun jami', tak akan mungkin ada satu jawaban yang dapat mengumpulkan semua. Ya. Mufassal li kulli ahad, menjadi jawaban yang sama bagi semua orang, tak mungkin berbeda-beda satu sama lainnya. Lakin namun mimma huwa kal ijma'i bainal ulama, ada perkara yang hampir-hampir dapat dikatakan telah tegak ijma', konsensus, kesepakatan para ulama, ya, billahi wa amrih, para alim ulama yang begitu paham dengan perintah-perintah Allah, yang paling paham dengan Allah Jalla wa'ala. Ya, ada amalan yang paling utama, sepakat semua ulama, kalau mau dikatakan sepakat. Siapa ulama yang mana? Semua ulama yang paham tentang Allah, paham tentang syariat Allah Jalla wa'ala, perintah-perintahnya maupun larangannya. Ada amalan yang paling utama, hampir-hampir semua sepakat, inilah paling utama bagi semua orang. Apa dia? Anna mulazamata dzikrillahi daiman huwa afdhalu ma syaghala al-'abdu bihi nafsahu fil jumlah. Bahwasanya berzikir senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang paling baik, paling utama bagi setiap hamba yang menyibukkan dirinya ya dengan amalan tersebut. Inilah dia amalan yang paling utama secara umum. Apa dia? Zikrullah. Ya, wala dzikrullahi akbar. Sungguh berzikir kepada Allah itu lebih besar, lebih utama, lebih dahsyat. Ya. Allahu Akbar. Dan seluruh manusia mudah melakukan zikrullah Jalla wa'ala. Ya. Disuruh jihad, tak semua orang sanggup berjihad. Suruh ngangkat AK berapa? AK berapa? Hah? AK-47. Diangkatnya, wah, pecah pipinya. Gak tahu dihentakan kuat. Patah tangannya, rusuknya, tulang rusuknya patah. Ya, gak semua orang mampu melakukannya. Disuruh lari 2 kilo, pingsan tengah jalan. Tapi zikrullah, siapa yang tak mampu melakukannya? Subhanallah. Ya, tak ada harus modal-modal dulu. Kalau mau haji umrah, kumpul dulu uang. Bertahun-tahun baru pergi haji, pergi umrah, zikrullah tak perlu kumpul uang. Subhanallah. Ya, kalau mau qiyamul lail, lihat kondisi badan. Lagi demam-demam meriang, ikut salat malam, pingsan di tengah jalan, apalagi satu juz satu malam. Tapi zikrullah sambil sakit pun bisa. Allahu Akbar. Baca Quran, ya. Ketika ada lampu bisa baca Quran. Ketika lampu dipadamkan, mati lampu, bisa baca Quran, berhenti. Kecuali daripada hafalan. Hafalan habis, habis. Zikrullah tak pernah habis-habisnya. Allahu Akbar. Sebagian amalan kita harus pergi ke suatu tempat, seperti haji, seperti umrah. Subhanallah. Zikrullah di setiap tempat. Bahkan dalam kondisi orang buang hajat pun dalam hatinya ada zikrullah, tak mungkin dapat ditahan. Dan itulah dimaafkan. Tak mungkin kita dapat melupakan Allah secara mutlak dalam semua keadaan. Ya. Yang dilarang Rasulullah adalah karena tidak ada contoh dari Nabi SAW berzikir dengan lisan dikeraskan ketika dalam melaksanakan ya, kondisi-kondisi tertentu buang hajat dan seterusnya. Tapi dalam hati tak mungkin lupa Allah SWT, tak mungkin hilang zikrullah tabaraka taala. Ya, Allahu Akbar. Ini amalan paling utama ikhwatir kiram rahimakumullah. Zikrullah. Begitu mudahnya ya dilakukan, tapi banyak kita yang lalai melakukannya. Subhanallah. Termenung-menung satu jam, tak apa dipikirkan yang ngayal-ngayal. Padahal para ulama subhanallah diselang-selingi waktu untuk menjawab pertanyaan dia gunakan zikrullah. Syekh bin Bas rahimahullah senantiasa kita dengar dalam acara Nurun Ala Darbi ketika ditanyakan oleh presenter pertanyaan-pertanyaan ya, sambil mendengar pertanyaan selalu kita mendengarkan ucapan-ucapan zikrullah yang dia lakukan. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Sambil berzikir. Subhanallah. Ya, begitulah para ulama mau tidur malam berzikir. Ketika tak dapat amalan apapun dilakukan lagi, mau bersedekah malam hari orang nak tidur, baca Quran dah mati lampu, mau solat malam dah ngantuk berat, kaki sudah keletihan, zikrullah tak ada halangan menghalanginya. Subhanallah. Kata beliau rahimahullah, wa ala dzalika dalla hadits Abi Hurairah alladzi rawahu Muslim. Hal ini telah ditunjukkan oleh hadis Abu Hurairah yang dikutipkan oleh Muslim rahimahullah. Sabaqal mufarridun, telah melampaui al mufarridun. Qalu ya Rasulullah, wa mal mufarridun? Ya Rasulullah, siapa yang kau katakan al mufarridun itu yang telah melampaui mengalahkan orang-orang? Siapa mereka al mufarridun? Kata-kata al mufarrid dari kata-kata fardun, maknanya satu. Mufarrid orang yang mengesakan, maksudnya adalah orang yang mengesakan Allah. Sahabat bertanya, siapakah mereka al-mufarridun? Qala adh-dhakirun Allah katsiran wadh-dhakirat. Yang melampaui orang banyak, merekalah orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Inilah namanya al-mufarridun. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya, mudahnya berzikir kepada Allah, tapi banyak yang lalai. Betapa dahsyatnya keutamaan zikrullah. Semoga nanti Allah berikan kita kesempatan membahas keutamaan zikrullah dalam kitab muridnya. Ini gurunya, muridnya punya kitab paling baik dalam masalah ini. Namanya Al-Wabilus Sayyib wa Rafi'ul Kalimat Tayyib. Berpuluh dia sebutkan keutamaan zikir. InsyaAllah, semoga ada satu waktu kita baca nanti kelak. Ya. Wa fi ma rawahu Abu Daud an Abi Darda, ada lagi riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari jalur Abu Darda radhiyallahu tabarakatul an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum, maukah kalian ku beritahukan amalan kalian yang paling terbaik, wa azkaha inda malikikum, amalan yang paling suci bagi Tuhan kalian. Apalagi zikru sir, zikir pelahan. Tak ada padanya kesan rujub dan riya. Sebagian orang zikir keras-keras, menyelisihi sunnah Nabi yang mulia SAW, kecuali dalam waktu tertentu. Kalau azan ya, keras-keraslah antum. Menjeritlah ketika azan. Itu zikrullah yang disyariatkan dengan keras. Sekuatnya teriaklah. Subhanallah. Ketika haji umrah bertalbiyah, keraslah. Tapi zikir-zikir lain perlahan. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan, berzikirlah engkau, sebutlah Allah dalam hatimu dengan merendahkan dirimu, wa khifatan, merendahkan suaramu, dunal jahri, bukan dengan mengeraskan suaramu. Ya, subhanallah. Lebih tersembunyi daripada riya. Andai kata seorang berzikir, siapa yang tahu? Subhanallah. Dalam kesendiriannya siapa yang tahu dia berzikir, kecuali sengaja ditampakkan, disuruhnya, kau shooting aku ya, aku sedang zikir nih. Tapi siapa yang melakukan demikian? ya, maka orang-orang yang zikir kuat-kuat di suatu tinggi itu dicurigai. Ya, pertama tak ada contohnya. Kedua, khawatir riya ada pada mereka. Apalagi nanti zikrullah kuat-kuat sampai nangis, teriak-teriak, menjerit histeris, dicurigai. Subhanallah. Kata Rasulullah SAW, maukah aku beritahukan kalian amalan yang paling terbaik, yang paling suci, azkaha, dianggap paling suci karena jauh daripada unsur riya, unsur ujub. Ya. Ketika mau tidur kita berzikir, siapa yang tahu? Istri kita di samping tak tahu. Inda malikikum, begitu sucinya amal tersebut di sisi Tuhan kalian, raja kalian Allah. Wa arfa'aha fi darajatikum, amalan yang begitu tinggi mengangkat derajat-derajat kalian. Wa khairin lakum min i'ta'iz dhahabi wal wariqi, amalan yang lebih utama bagi kalian dari berinfak dengan emas dan perak. Allahu Akbar. Bukan mudah berinfak dengan emas. Tak pernah saya tengok dalam tabung itu ada orang berinfak emas. Enggak ada gelang emas di situ. Paling-paling uang yang warna coklat tuh. Subhanallah. Sesekali uang warna merah. Ya, kadang uang warna biru. Mana yang bersedekah emas? Berat. Subhanallah. Dikatakan amalan ini lebih utama daripada berinfak emas, lebih utama daripada berinfak perak. Subhanallah. Ini secara umum. Jangan dijadikan sebagai landasan antum untuk kikir. Allah, kalau gitu enggak usah berinfak lah. Tak perlu, sabilun aja kita berinfak badannya itu. Ada kata saya lebih utama daripada berinfak apa? Zikrullah. Kosong pundi-pundi sabilun aja. Tutup masjid ini. Subhanallah. Tak bisa kita bayar listrik. Kenapa? Karena salah paham. Ya. Bahaya salah paham nanti. Subhanallah. Ini gambaran secara umum. Ya. Zikrullah adalah amalan yang paling utama, bukan menutup amalan lainnya. Kemudian wa min antal qawaduwakum, lebih utama daripada kalian berperang berjumpa musuh kalian. Fatadribu anaqahum, kalian perangi mereka, kalian pisahkan kepala-kepala mereka dari badan-badan mereka. Wa yadribu anaqakum, lebih utama daripada mereka pisahkan kepala kalian dari tubuh-tubuh kalian. Qalu bala ya Rasulullah, mereka pun berkata, tentu ya Rasulullah, kami mau. Apa itu amalan gerangan yang lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang lebih utama dalam mengangkat derajat manusia, lebih utama daripada berinfak emas perak, lebih utama daripada berjihad di Allah Subhanahu wa taala, ya, memerangi musuh, musuh merangi kalian. Qal, maka beliau menjawab sallallahu alaihi wasallam, zikrullah, dialah berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam kitab yang saya sebutkan tadi, Ibnu Sayyib dijelaskan hadis ini dengan panjang lebar. Subhanallah. Wad dalailul Qur'aniyyatu wal imaniyyatu basaran wa khabaran wa nadharan ala dhalika katsiratun. Adapun bukti-bukti ini, dalil daripada Quran, ya. Dalil daripada iman, basaran, yakni dalil yang benar-benar dapat dilihat keutamaan zikir ini, basaran wa khabaran, yang didengar efeknya, dampaknya benar-benar dapat dilihat dari orang-orang tertentu, dapat didengarkan dari kisah-kisah mereka daripada Quran, daripada sunnah tentang keutamaan zikrullah ini. Wa nadharan, apabila kita pikirkan kembali, ulangi pikirkan tentang keutamaan zikrullah ini, alangkah banyaknya. Subhanallah, dari segala tinjauan, dari tinjauan akal, rasio, keutamaannya begitu dahsyat, dari tinjauan dalil agama, Quran, sunnah. Subhanallah, dari segala macam tinjauan. Wa aqallu dhalika an yulazimal abdu al adhkaral ma'thurata an mu'allimil khairi wa imamil muttaqin. Yang paling minim dalam zikrullah ini adalah seorang hamba hendaklah senantiasa konsekuen, kontinu melakukan, mengamalkan zikir-zikir yang datang dari Rasulullah, sang pengajar manusia, pemimpin orang-orang bertakwa. Allahu Akbar. Ini yang paling utama. Konsekuen istiqomah senantiasa dengan zikir yang diajarkan Nabi. Jangan buat zikir-zikir baru. Jangan buat salawat-salawat baru. Subhanallah. Telah sempurna Nabi ajarkan kita zikir tersebut. Tak ada yang namanya zikir hu hu hu hu Rasulullah ajarkan. Kok buat? Ya, tak ada zikir Allah Allah. Kok kau lakukan? Kenapa kau lakukan? Nabi tak pernah ajarkan. Ya. Ada lagi yang memisahkan kalimat tauhid. La ilah, la ilah, la ilah, la ilah, la ilah 70 ribu kali. Illallah, illallah, illallah 30 ribu kali. Mana keterangan dari Nabi? Maknanya pun jadi hancur. La ilah, la ilah, tak ada Tuhan, tak ada Tuhan, tak ada Tuhan, tak ada. Apa maknanya? Dia akan sempurna ketika ditambahkan isbat illallah. Tak ada Tuhan yang hak diibadati kecuali Allah. Bukan hanya Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, huwa, huwa, huwa, huwa, huwa. Yahu, yahu, yahu, yahu, yahu. Yahu ur'aidi. Ada yang berzikir yahu, yahu, yahu. Dikira orang ini jualan komputer kayaknya kawan. Subhanallah. Yang paling utama yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang herannya dalam bab agama paling pintar berkreasi. Segala macam bid'ah mereka buat. Dalam bab agama. Dalam bab ilmu pengetahuan mengekor, mengikut saja. Taklid buta. Subhanallah. Ya. Inilah musibahnya. Tatkala kita terhalang untuk berzikir dengan zikir yang datang dari Rasulullah, maka terpaksalah orang-orang berzikir dengan zikir-zikir yang bid'ah. Kaifiatnya bid'ah, bilangannya bid'ah, lafaznya bid'ah. Subhanallah, sia-sia. Kayak kurang saja Rasulullah mengajari kita cara menyembah Allah, cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kal adzkaril muaqqatati fi awwalin nahari wa akhirih. Contohnya adalah zikir-zikir Rasulullah ajarkan di awal pagi, di ujung siang. Ya, banyak namanya zikir pagi dan zikir sore. Banyak sekali zikir-zikir tersebut. Ustaz, karena banyak kali saya tak hafal. Karena itulah tak saya baca semua. Salah. Kalau banyak kali tak hafal, bukan artinya tak dibaca semua. Baca yang kau hafalkan. Satu pun tak ada yang hafalkan, Ustaz. Satu kau hafalkan dulu. Tiap hari satu zikir. Allahumma bika amsayna ya Allah. Kami telah memasuki waktu sore ini karenamu, denganmu. Wabika asbahna, denganmu pula ya Rasul. Ya Allah, kami memasuki waktu pagi. Hafalkan. Ya. Hafalkan, jangan ditinggalkan. Sebagian orang gara-gara banyak kali pun zikir pagi, udahlah, tak usah gue baca. Salah. Apa yang kau dapat baca. Ya, lebih baik adalah satu-satu dihafalkan dulu. Hafal, besok tambah lagi dua, besok tambah tiga. Di antaranya amsayna wa amsal mulku lillah. Sungguh kami telah masuk pada waktu sore hari. Pada waktu sore ini semua kerajaan mutlak milik Allah. Walhamdulillah, segala puji milik Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada ilah yang hak diibadati kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Lahul mulku. Dialah memiliki segala kerajaan. Walau alhamdulillah pemilik segala macam pujian. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Dialah Tuhan yang segala sesuatu ada kebaikan di tangannya. Dan maha kuasa. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhi layla ya Allah. Aku memohon kepadamu kebaikan yang ada pada malam hari ini. Wa khaira ma ba'daha. Kebaikan yang datang setelah malam ini. Wa a'udzu bika min syarri hadzihi al-lailah ya Allah, aku bermohon kepadamu agar berlindung daripada kejelekan yang ada pada malam hari ini. Wa syarri ma ba'daha, kejelekan yang ada datang setelahnya. Rabbi a'udzu bika min al-kasal, wahai Tuhan, jauhkanlah aku daripada perangai malas. Wallahi ini jika kita baca tiap hari, tak akan mungkin lagi malas-malas datang dalam diri kita. Ya Allah, jauhkan aku daripada perangai malas. Wasu'il kibar, ya Allah, jauhkanlah aku mengalami masa tua yang membuat aku lupa segalanya. Pikun. Orang yang baca dengan istiqamah enggak akan pikun dia. Antum lihatlah kalau orang pikun, sedih kita lihatnya. Ketawa kita lihatnya, menangis bergabung-gabung antara sedih, ketawa, nangis. Orang udah tua pikun, subhanallah. Menjawabnya pun letih kita. Nyinyir, nyinyiriyun. nyinyir sekali. Kadang-kadang masih muda banyak orang nyinyir, bertanya nyinyir. Si muda udah nyinyir. Itu penyakit orang tua. Subhanallah. Ya. Rabbi a'udzu bika min adzabin finnar, wahai Tuhanku, jauhkan aku daripada azab neraka. Wa adzabin fil qabr, jauhkan aku daripada azab di kubur. Allahu Akbar, dibaca ketika sore seperti ini, dibaca ketika pagi seperti ini. Allahu Akbar. Ada zikir pagi, zikir sore amalkan. Ya, minimal ayat kursi, minimal yang qul-qul tiga itu. Ya, baca astaghfirullah 100 kali. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Banyak kali Ustaz, tak mampu ke 100 baca 10 kali. Banyak juga Ustaz, tak mampu juga ke baca 1 kali. Subhanallah. Ya. Hasbiyallahu la ilaha illahu. Cukuplah Allah bagiku, tidak Tuhan yang hak kecuali Dia semata disembah. Hasbiyallahu la ilaha illahu. Ya, dibaca 7 kali. Baca yang lain-lainnya. A'udzu bikalimatillahi tammat. Ya Allah, aku berlindung dengan kalimat-kalimat-Mu yang maha sempurna. Banyak tak sempat kita jabarkan semua. Antum rujuklah kitab-kitab yang ada. Bahkan sekarang di handphone Android kita tinggal antum download, ada. Pagi hari baca, sore hari habis asar baca, mau tenggelam matahari baca. Ya. Wa inda akhdhil madja', zikir ketika mau tidur. Banyak kali Ustaz pusing aku. Udahlah kau baca aja yang satu. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kalau andai kata mampu lebih baca yang lain, bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u, ya Allah, dengan nama aku letakkan punggungku ini. Dengan nama aku akan bangun mengangkatnya kelak pada waktu pagi hari. Ya. Dan zikir-zikir lainnya. Baca sebelum tidur. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Genap semuanya 100. Apa payahnya? Tak ada, yang ada malasnya. Bacakan kul-kul. Tiupkan ke tangan, sapukan ke wajah, ke kepala, ke badan. Subhanallah. Ya. Payah Ustaz, mati ajalah kalau memang payah. Semua payah kau bilang. Allahu Akbar. Ketika mau tidur, baca doa tidur tersebut. Subhanallah, berwudu sebelumnya. Ya, kemudian dia berbaring dengan lambung sebelah kanan. Subhanallah. Allahumma aslamtu ilaika nafsi, Allah, aku serahkan jiwaku ini kepadamu. Ya, wa fawwadtu amri ilaika, aku serahkan urusanku seluruhnya kepadamu. Banyak urusanku tak selesai ya Tuhan, aku serahkan kepadamu, mohon aku menyelesaikannya. Wa wajjahtu wajhi ilaik, aku hadapkan wajahku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaik, aku sandarkan punggungku ini kepadamu ya Tuhan. Raghbatan wa rahbatan, dengan penuh rasa cemas dan rasa harap kepadamu. La malja'a, tak ada tempat aku untuk berlindung. Wa la manja', mencari jalan keselamatan. Minka darimu illa ilaika, kecuali kepadamu jua wahai Tuhan. Ahmantu bi kitabika alladhi anzalta, aku beriman dengan kitab yang kau turunkan. Wa nabiyika alladhi arsalta, aku beriman dengan nabi yang telah kau utus. Kata nabi, jika kau mati malam hari itu, engkau mati di atas fitrah kesucian Islam, tauhid. Allahu Akbar. Banyak lagi contoh-contoh lainnya zikir ketika mau tidur. Wa adbari wa idbari salawat wa indal istiqadha minal manam. Baca zikir ketika bangun daripada tidur. Alhamdulillahilladzi ahyani. Segala puji bagi engkau wahai Tuhan yang telah menghidupkanku. Ba'dama amatani, setelah engkau wafatkan aku tadi malam. Wa ilaihin nusyur, kepadanya juga lah akan dikumpulkan seluruh makhluk. Wa idbaris salawat, berzikir setelah salat. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima atait wa la mu'tiya lima mana'at wa la radda lima qadait. ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون سبحان الله 33 kali alhamdulillah 33 kali Allahu Akbar 33 kali La ilaha illallah wa la syarikalah menggenapkan 100, baca ayat kursi, baca qul huwallahu ahad, al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Zikir ketiga lepas salat. Ini dari Nabi. Banyak orang lepas salat zikir Nabi ditinggalkan. Selepas salat langsung al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim. Mana keterangan dari Nabi suruh baca Fatihah setelah salat? Ya. Setelah salat langsung Fatihah, setelah salat langsung ya angkat tangan berdoa. Bukan itu yang Rasul ajarkan kepada kita. Kan baik itu Ustaz. Lebih baik apa yang diajarkan Nabi SAW daripada apa yang kau anggap baik. Emangnya Nabi tak tahu baik yang kau tahu baik? Durhaka engkau dengan Rasulullah SAW. Kadang-kadang astagfirullahnya pun dikarang-karangnya panjang kali. Subhanallah. Ya. Astagfirullah dibaca panjang-panjang tahap-tahap. Cukup astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya. Allahu Akbar. Wal adhkar al-muqayyadah, ada pula zikir-zikir yang dia itu terikat. Mithlu ma yuqalu 'indal akli, contohnya zikir yang berkaitan ketika mau makan. Ya. Wa syurbi, mau makan, mau minum. Baca bismillah kalau lupa, baca juga bismillah fi awwalihi wa akhirih. Ya. Ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam wal libas, zikir ketika memakai pakaian. Ya. Allahumma lakal hamdu antaka sautani, ya Allah bagimu segala puji, engkau yang berikan aku pakaian ini. As'aluka min khairihi, aku bermohon daripada kebaikan pakaian ini. Dengan baiknya pakaian tertutuplah aurat. Dengan baiknya pakaian hilanglah ujub sombong. Karena kadang-kadang orang menjadi sombong gara-gara pakaiannya, karena mahalnya pakaiannya, disombong dengannya. Kita berlindung daripada kejelekan pakaian seperti ini. Ya, wa khairihi wa khairi ma suni'alah, bermohon kebaikan ya untuk apa kain ini diciptakan. Wa a'udzu bika min syarri, ya Allah, berlindung daripada kejelekan pakaian ini. Ya, wa syarri ma suni'alah, kejelekan dengan apa dia dibuat. Berlindung kepada Allah, ya, subhanallah. Wal jima', zikir yang khusus ketika seorang akan mencampuri keluarga. Allahumma jannibna syaitan, ya Allah, jauhkan daripada kami syaitan. Wa jannibis syaitana ma razaqtana, ya Allah, jauhkan syaitan daripada apa yang kau rezekikan kepada kami berupa anak ini, agar jangan dia terganggu. Subhanallah. Andai kata takdirkan mereka punya anak, dari hubungan mereka lam yadurrahu syaitan, abadan tak akan dapat anak ini dibahayakan syaitan selama-lamanya. Wa dukhul manzil, doa khusus, zikir khusus ketika masuk rumah. Ya. Allahumma inni as'aluka khaira al-maulaji wa khaira al-makhraji. Ya. Banyaklah pokoknya. Nanti kita lanjutkan insyaallah. Wal masjid wa dukhul al-manzil, doa masuk rumah. Wal masjid, doa masuk masjid. Allahumma iftah li abwaab rahmatik wal khala, doa masuk ke jamban WC. Ya. Allahumma inni a'udzu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith wal-khuruj min dhalik, doa kuat daripada WC. Ya. Wa indal matar, doa ketika hujan turun, sayyiban nafian war-ra'di, mendengar guntur petir. Ya, ada doanya subhanalladzi yusabbihu ar-ra'da bihamdih, ketika mendengar suara petir halintar hendaklah kita mengucapkan maha suci Tuhan Allah yang mana petir pun bertasbih muji kepadanya. Wal malaikatu min khifati, malaikat-malaikat bertasbih karena takut kepadanya. Ini ketika petir, ketika guntur, sambar menyambar. Ila ghairi dhalika, dan zikir-zikir lainnya. Wa qad sunnifat lahul kutubul musammatu bi'amali yawmin wal laylah, dan telah banyak kitab-kitab dikarang. Di antaranya mereka beri judul amalan-amalan siang dan malam. Banyak zikir-zikir seperti ini. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menulis kitab khusus tentang zikir, namanya Al-Adhkar. Begitu indahnya. Ya, dan banyak juga tulisan-tulisan mengenai zikir. Ada yang dalam bahasa Indonesia ya ditulis oleh Ustaz kita Ustaz Yazid hafizahullah tabaraka taala dan lain-lainnya. Kita mampu beli segalanya. Handphone-nya mahal-mahal sampai 7 juta, 10 juta. Beli buku zikir pun tak mampu. Sedih. Download zikir pun tak mampu. Semua di-download kecuali zikir. Maka pandai-pandailah menggunakan kesempatan. Wallahu tabaraka taala alam. Sisa waktu 10 menit. Silakan yang ada bertanya. Tafadhal, silakan. Ya, tafadhal. Ini mikrofon. Sudah, bawahnya ditekan enggak bisa. Ya, menjerit aja lantum. Baik, sampai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, kan ada hadis Nabi yang mengatakan barang siapa yang akhir hayat mengucapkan Alhamdulillah masuk surga. Terus gimana nasib orang yang enggak sempat mengucapkan di akhir hayatnya? Ya. Ahsanta. Nabi mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalul jannah. Barang siapa yang perkataan terakhirnya ketika meninggal ucapan la ilaha illallah atau ketika akan wafat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia masuk surga. Bagaimana jika orang tak mengucapkan demikian? Andai kata orang mau meninggal mengucapkan segala macam bentuk kebaikan, maka itu baik. Bukan hanya la ilaha illallah dengan baca Quran. Bahkan Nabi SAW ketika meninggal, dia tak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa ujung perkataan Nabi? Balir rafiqil a'la. Kata Nabi, balir rafiqil a'la. Apa kata ibunda kita Aisyah? Aku tahu Nabi sudah disuruh Allah pilih. Mau kekal di dunia ini menjadi raja atau kembali kepada Allah. Berkumpul dengan para nabi, para orang-orang yakni siddiqin, syuhada dan salihin. Nabi memilih berkumpul bersama mereka. Karena itu Nabi mengatakan balir rafiqil a'la. Sebagian daripada ulama ya macam-macam mereka meninggal. Ya Imam Umar bin Abdul Aziz ketika menghembuskan nafasnya terakhir, dia membacakan ayat. Apa ucapan yang paling terakhir? Tilka darul akhirah, itulah negeri akhirat. Naj'aluhu lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Kami jadikan dia bagi orang-orang yang tidak ingin kesombongan di muka bumi ini, tidak pula ingin berbuat kerusakan. Wal 'aqibatul muttaqin. Sungguh ujung segala macam perkara kebaikan untuk orang-orang bertakwa. Dia pun wafat. Pada prinsipnya jika tidak mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan kalimat-kalimat kebaikan, zikrullah, nasihat, amar ma'ruf nahi munkar seterusnya adalah baik. Bagaimana Ustaz? Meninggal tanpa ucapan apapun juga. Lihatlah amalannya. Andai kata dia beramal kebaikan, semoga kita harapkan baginya kebaikan. Lihat bagaimana hidupnya. Lihat bagaimana sepak terjangnya. Ya. Dengan itulah kita dapat ya mengatakan semoga orang ini meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya, atau su'ul khatimah. Orang ini meninggal dalam kondisi su'ul khatimah jelek. Kenapa? Sepak terjangnya, amalannya. Ya, ada orang meninggal dengan lagu. Mati dia dengan membaca lagu. Ya, subhanallah. Ya, karena cintanya kepada lagu mendarah daging, mau mati pun sempat diputarkannya satu lagu. Subhanallah. Setelah satu lagu, mati dia. Ya. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ad-Da'wa Ad-Dawa menyebutkan macam-macam mati akhir kehidupan seorang. Ada yang dia sibuk berdagang terus ya di pasar-pasar, ketika disuruh ucapkan, "Hei bulan, kau mau mati, ucapkan la ilaha illallah." Obral, obral, murah, murah, meriah, meriah, muntah. Ya, "Hei bulan, ucapkan la ilaha illallah." Tintana, tintana, katanya, mati dia. "Hei pulan, ucapkan la ilallah." Mana jalan kamar mandi tempat cewek yang kulihat dulu tuh. Subhanallah, ada seorang laki-laki, ya, dia lihat seorang perempuan, terpesona dengannya. Perempuan ini perempuan asing, tak tahu jalan, ya. Kemudian bertanyalah perempuan itu, mana jalan kemari? Dia katakan, "Sini ikuti saya tunjukkan." Digiringnya ke dalam rumahnya. Subhanallah. Setelah masuk rumah, dia kunci, kata perempuan tersebut, "Sebelum kita berbuat yang kau inginkan itu, pergilah kau sebentar. Siapkanlah entah apa, kau belilah entah apa, supaya kita nanti nikmat-nikmatinya." Pergi dia keluar, lepaslah buruannya. Ya, balik ke rumah, perempuan itu telah pergi hilang. Seketika itu aja diingat-ingatnya. Ya, mau mati dibilang, "Hei bulan, ucapkan la ilaha illallah." Mana ya jalan ke tempat ini? diulang-ulanginya perkataan perempuan itu. Subhanallah, mati dalam keadaan demikian. Macam-macam. Ya. Maka hendaklah kita berhati-hati atas apa kita meninggal. Nasallallahu alaihi wasallam afiyah. Andai kata kita lupa Allah, hati-hatilah kita. Ya. Apa yang kita amalkan di dunia itu, itulah yang paling kita yakni jadikan sebagai tujuan hidup, itu yang terucap. Nasallallahu alaihi wasallam afiyah. Ya. Naam. Yang lain. Fadhal. Fadhal, silakan Abu Filza. Bismillah. Bagaimana kalau seorang suami berinfak, apakah istri dan anak-anaknya itu ikut menikmati amalan tersebut, Ustaz? Jazakallahu khair. Apabila suami berinfak, apakah istri dan anak menikmati amalan tersebut? Kita katakan bahwasanya setiap orang itu akan mendapatkan ganjaran pahala dengan apa yang dia buat dan akan mendapatkan dosa dengan apa yang dia buat. Jika suami berinfak sendiri, dia hanya nikmati sendiri. Tapi jika suami berinfak, dia katakan kepada istrinya, "Dek, ini uang, tolong kau infakkan kepada janda tuh fulan, fulanah. Bantu dia, kesian anak-anaknya itu." Maka istrinya dapat pahala pula karena membantu kebaikan. Kata istrinya, panggilnya anaknya, "Hei anak, tolong kuantarkan kepada si pula anaknya pendapat." Ya, apabila istri berinfak hartanya dari suami, suami dapat pula. Ya, itulah kaidahnya. Orang mendapatkan ganjaran dengan amal atau menjadi sebab terwujudnya satu amal, dapat pahala dia. Subhanallah. Ya, ini mikrofon yang membelinya dari uang-uang kaum muslimin, bukan satu pahalanya. Pengurus masjid yang membentangkan karpet, yang menyiapkan lampu, menyiapkan mikrofon, menyiapkan semuanya, ini tak satu pahalanya. Tak sama yang antum duduk melamun, tak sama. Berbeda-beda. Subhanallah. Yang memudahkan semua sarana prasarana, tak sama pahalanya. Yang tadi malam jaga parkir, tak sama keutamaannya pahalanya dengan orang yang sholat di sini. Yang salah satu pahala, mereka berlipat ganda ganjaran pahalanya. Subhanallah, karena mereka adalah merupakan penyebab terwujudnya kebaikan, mempermudah terwujudnya kebaikan. Subhanallah. Ya. Karena itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala itu luas. Bagaimana Ustaz, aku tak mampu berinfak? Kau aja orang kaya berinfak. Tiap tatkala orang kaya tersebut berinfak karena engkau yang mengajak, pahala infak kau dapatkan sebagaimana dia berinfak. Subhanallah. Ya. Maka yang paling banyak pahalanya mutlak ulama. Kepada mereka lah kembali semua keutamaan orang berjihad karena fatwa ulama, karena targhib, motivasi ulama. Ya. Orang menimba ilmu, orang berjihad, orang berbakti, orang semuanya, orang menikah pun karena ulama dapat keutamaannya. Subhanallah, tak ada kejelekan ulama. Seluruh kebaikan akan kembali kepada ilmu. Karena itulah yang paling besar ganjarannya adalah para ulama. Karena itulah Allah mengangkat derajat mereka di atas orang-orang beriman. Wallahu taala alam. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.